بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian ke-7 kita di kampus UNJ ini untuk fawaid al-fawaid yang berkaitan dengan keindahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan memulainya pada halaman ke-36 insyaallah. Keindahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Innallaha jamil yuhibbul jamal. Hadis ini hadis ini merupakan salah satu petikan dari hadis yang cukup panjang. Innallaha jamil yuhibbul jamal, itu simpelnya. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Ini adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak masuk surga barang siapa yang di kolbnya itu ada sebiji dzarrah dari kibar, kesombongan, yaitu merasa besar. Seseorang berkata, "Inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasana. Inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasanah." Qal, berkata seorang laki-laki, sesungguhnya seseorang menyukai atau menginginkan agar pakaiannya bagus dan na'alnya hasanah, bagus. Dikatakan hasanah di sini karena na'al itu berpasangan. Ya, jadi hal-hal yang berpasangan yang berkaitan dengan body itu, dengan badan, berkaitan dengan badan itu, dalam bahasa Arab dia disifati dengan muannats, bukan mudzakkar. Makanya dikatakan wa na'luhu hasanah. Bagaimana dengan seseorang yang bajunya bagus, kemudian sendalnya bagus? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Ini membuktikan hadis ini. "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibr yang disebut sebagai kesombongan itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas, yaitu batar di sini artinya menampik kebenaran, melawan kebenaran. Dan melawan kebenaran ini disertai dengan pengetahuan bahwasanya yang dia lawan itu adalah benar, itu baru kibr. Dengan adanya sifat kibar tersebut akan berlanjut kepada ta'assub namanya, fanatisme. Kita seringkali menuding sebagai pihak fulan-fulan sebagai fanatik. Tapi ternyata mungkin aja di golongan kita sendiri adalah fanatik. Bisa jadi. Atau bisa jadi diri kita yang fanatik dalam artian negatif. Batarul haqq, menyangkal kebenaran. Setelah terhujjahkannya, tertegaknya hujjah kebenaran tersebut atas kita. Waghamtun nas, dan merendahkan manusia yang tidak berhak untuk direndahkan dan yang tidak ada salahnya, dan kalaupun salah yang lebih baik adalah tidak direndahkan. Jadi ghamtun nas, di sini dikatakan ghamtun nas adalah ihtikar. Makna dari ghamt di sini adalah ihtikar, yaitu meremehkan, melecehkan, merendahkan. Dalam artian yang tidak berhak direndahkan. Adapun merendahkan orang-orang kafir itu bukan termasuk kibir. Bahkan kita harus kibir di atas, di depan orang-orang kafir, dalam artian kita memiliki apa yang mereka tidak punya. Yaitu apa? Islam. Ketika dikatakan Islam, itu mencakup seluruhnya, syariatnya, keimanannya, berimannya, kemudian fiqihnya dan seterusnya. Yang tidak mereka punya dan tidak akan mereka punya. Dan jika pun mereka berusaha untuk mempunyai seperti yang kita punya, tidak akan bisa mereka punya. Itulah keindahan Islam. Ketika seseorang berusaha untuk menandingi antum dalam melakukan kebaikan, itu bisa jadi orang tersebut akan bisa menandingi antum, bahkan bisa lebih baik dari antum. Tetapi kita, ketika Islam yang ingin ditandingi, tidak akan bisa oleh seluruh agama apapun, meskipun bergabung melawan Islam untuk menandingi kemahaagungan Islam, tidak akan mampu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim rahimahullahu taala. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Tadi hadisnya berkaitan dengan kibir. Baik, kesambungan. Berkaitan juga dengan pakaian yang bagus, sendal yang bagus. Oke. Itu sebab dari hadis itu. Karena itu kita layak untuk di sini memahami hadis tersebut, konteksnya, dan juga keumuman kaidah yang dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konteksnya berkaitan dengan sesuatu yang khusus. Namun kaidah yang dituturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umum. Baik. Manakah yang lebih didahulukan di sini, apakah kekhususannya atau keumumannya? Keumumannya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, keindahan yang disebutkan dalam hadis ini tidak hanya terkait dengan keindahan lahiriah yang ditanyakan sahabat kepada beliau. Tidak hanya berkaitan dengan keindahan lahiriah yang ditanyakan oleh sahabat Nabi kepada beliau. Apa yang ditanyakan sahabat Nabi tadi? Tentang thawb hasan, yaitu pakaian yang baik, pakaian yang bagus tampaknya. Dan juga tentang sendal yang bagus, artinya tentang pakaian dan perhiasan misalnya yang bagus. Nah, tidak hanya itu, tapi keseluruhannya. Makanya dikatakan tidak hanya terkait dengan keindahan lahiriah. Lahir berasal dari kata zahir, huruf lam dalam Indonesia. Ketika berasal dari kata Arab itu huruf za biasanya, kadang-kadang huruf za. Dan huruf za menjadi huruf lam seperti lahir zahir, lohor zuhur, kemudian lalim zalim. Keindahan lahiriah. Lahiriah lawan dari batiniah. Lahir zahir, berarti zahir yang tampak, batin yang tersembunyi. Jadi innallaha jamil yuhibbul jamal itu tidak hanya berkaitan dengan karakteristik lahiriah. Bukan itu aja. Tapi lahiriah benar, wajib bagi kaum muslimin untuk memperhatikan lahiriahnya juga. Tetapi innallaha jamil yuhibbul jamal itu berkaitan juga dengan batiniah. Bahkan lebih didahulukan batiniah bagaimanapun juga. Keindahan batiniah kemudian nanti akan mencerminkannya apa yang mencerminkannya? Keindahan zahir. Batinnya seperti apa? Ya lihat zahirnya. Tapi bisa jadi yang zahirnya seperti itu belum tentu batinnya mewakilinya. Atau yang batinnya berbeda belum tentu zahirnya mewakili batinnya. Kadang-kadang tidak. Tetapi tetap kita menghukumi secara zahir. Tetapi ia juga mencakup keindahan segala sesuatu secara umum. Ya, termasuk dengan hal-hal yang bersifat lahir, batin. Konteks seperti ini ditanyakan juga dalam hadis. Namun sebelumnya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, Tahajatin jannatu wan nar. Al-jannah dan al-nar saling mengungkapkan hujjah. Faqalatin nar, neraka berkata, ufirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Aku dipenuhi oleh al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong, wal mutajabbirin, dan orang-orang yang menguasai dengan keangkuhan. Waqalatil jannah, dan adapun al-jannah berkata, famali yadkhuluni illa du'afa'un nasi wasaqatuhum wa ghurratuhum. Dan adapun aku, afwan, dan tidaklah bagiku ada yang memasukiku, yaitu masuk ke surga, kecuali du'afa'un nas, orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah, wasaqatuhum, dan orang-orang yang jatuh, maksudnya yang rendah. Ya. Di sini bedakan antara hujahnya neraka dengan hujahnya surga. Neraka dipenuhi dengan orang-orang mutakabirin dan mutajabirin, dan sebaliknya. Neraka surga dipenuhi dengan orang-orang yang mereka itu du'afa. Dan Rasulullah SAW juga pernah menyatakan, sesungguhnya kalian innama turzaquna, bisa ya, dengan sebab apa? Bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian diberi rizki, watun soruna, dan kalian dimenangkan itu dengan sebab orang-orang lemah kalian. Itu dikatakan dalam sebuah hadis, dan hadis tersebut dihasankan, hadis tersebut hasan. Orang-orang lemah, kenapa? Karena orang-orang lemah, potensi mereka untuk berbuat zalim sedikit. Potensi mereka untuk berbuat zalim lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang berkuasa. Adapun orang yang berkuasa, potensi mereka untuk berbuat zalim lebih banyak daripada orang-orang lemah. Adapun tentang kelemahan orang-orang lemah dan orang-orang kuasa, ada beberapa perbedaan kondisional tentang mereka. Dan ada juga faktor-faktor, dan itu bisa menjadi faktor yang berkaitan dengan kemaksiatan dan yang lainnya. Apakah orang-orang yang berkuasa dan memiliki kekuasaan berarti mereka telah bebas dari fitnah? Tidak, justru orang yang berkuasa lebih banyak fitnahnya jadinya. Bagaimana dengan orang-orang miskin dan lemah? Apakah mereka tidak memiliki fitnah? Tidak, mereka juga memiliki fitnah. Kita katakan makanya penyakit itu imma syubhat imma syahwat. Ya, imma syubhat imma syahwat. Kenapa dibilang syubhat? Syubhat karena syubhat artinya syabih, mirip. Syabih mirip, yaitu remang-remang. Tidak bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Itu syubhat. Dan syubhat makanya ada ayat-ayat mutasyabihat. Itu kadang-kadang yang mutasyabihat orang-orang tidak bisa menafsirkannya dengan baik dan bisa disalahgunakan atau disalahartikan atau disalahtafsirkan atau disalahmengertikan. Oke, itu syubhat. Ada juga yang namanya syahwat, dari kata syaha atau bisa biasanya ishtaha yashtahi, syahwat, syahwah. Itu apa? Keinginan. Syahwah itu keinginan. Ada syubhat, ada syahwat. Kalau syubhat itu keremang-remangan, kalau syahwat itu artinya keinginan. Penyakit berasal dari dua itu. Bedanya orang yang kaya atau orang yang kuat dengan orang yang lemah atau miskin, bahwasanya orang kaya lebih dekat kepada syahwat, padahal orang miskin lebih dekat kepada syubhat. Ya, saya maksud di sini kaya akan harta atau kekuasaan, bukan kaya akan ilmu. Kalau kaya akan ilmu sebaliknya. Oke, orang kaya akan harta, kekuasaan atau jabatan, dia memiliki perbentangan kekuasaan, itu lebih dekat kepada apa? Syahwat. Adapun orang yang tertekan, lemah, dhaif dan sedikit area kekuasaannya atau tidak punya sama sekali, itu lebih dekat kepada apa? Syubhat. Karena apa? Ketika orang mempunyai kekayaan yang besar, dia melaksanakan keinginannya terserah. Mau ngapain aja enak. Syahwat. Ya. Tetapi ketika orangnya itu miskin, dia terbatas, dia mau melaksanakan apa yang diinginkan belum tentu bisa, bahkan nggak bisa, karena tidak ada jalan menujunya. Kemudian apa yang dipikirkan? Jadi syubhat, pikiran, kepikiran. Kemudian dari kepikiran itu akhirnya tercetuslah kejahatan atau perbuatan yang tidak baik. Nah, yang kemudian dia akan menganggap bahwa ini sebagai jalan lintas. Ya, kayak orang kaya, harta, jabatan, pangkat, kedudukan, keluasan, kerajaan, kepemilikan itu lebih dekat kepada syahwat. Adapun orang yang miskin, kurang berharta, tidak punya kekayaan, sempit hidupnya, itu lebih dekat kepada apa? Syubhat. Dan sebaliknya, orang yang kaya akan ilmu, pengetahuan, lebih dekat kepada apa? Syubhat. Sementara orang yang miskin akan pengetahuan, lebih dekat kepada apa? Syahwat. Ya, itu bedakan. Oke. Jadi orang yang misalnya punya pengetahuan banyak, ilmu banyak, itu penyakitnya adalah apa? Kalau misalnya terkena penyakit ini, lebih rentan terkena syubhat. Oke. Karena syubhat itu adalah penyakit untuk orang yang berpikir. Iya enggak? Sementara syahwat itu adalah penyakit untuk orang yang tidak berpikir. Ketika seseorang itu kaya, dia tidak banyak pikiran, tetapi banyak keinginan, makanya syahwat dekatnya. Tapi ketika orang miskin, dia tidak punya keinginan besar, mau keinginan pun susah, nggak bisa dirasain. Makanya kenapa? Yang ada pikiran terus, akhirnya apa? Syubhat. Begitu juga orang yang banyak ilmunya, banyak mikirnya. Kalau tidak dibalance dengan kolbu yang salim, maka akan menjadi syubhat pikiran itu. Makanya syubhat itu untuk pikiran, syahwat untuk perasaan atau perut dan kemaluan. Nah, kemudian orang yang miskin ilmu lebih dekat pada apa? Syahwat. Dan kalau diteruskan terus ya lama-lama syubhat menjadi syahwat berbarengan semuanya. Oke. Oke. Jadi di al-jannah itu mayoritasnya adalah du'afa. Konteks seperti ini dinyatakan juga dalam hadis lain. Allah Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah nazifun yuhibbun nazafa. Nah, sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai kebersihan. Sekarang kita melihat footnote. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi wafat 279 Hijriah. Kemudian Ibnu Abi Dunya dalam Makarimul Akhlaq, dalam sebuah Makarimul Akhlaq itu kitab yang dinamakan kitab Juz' namanya. Dalam genre kitab hadis namanya kitab Juz', yaitu kitab yang kadang membahas tentang perkara-perkara yang tematik tapi dengan sanad. Oke, Makarimul Akhlaq. Hadis nomor 8, Al-Bazzar dalam musnadnya yang bernama Al-Bahr Az-Zakhar, itu musnad kabirnya Imam Al-Bazzar rahimahullah, bernama Al-Bahr Az-Zakhar atau disebut musnad Al-Bazzar Al-Kabir. Abu Ya'la, Al-Qadhi Abu Ya'la, afwan, Abu Ya'la di sini adalah muhaddis, dan Ibnu Hibban dalam kitab Al-Majruhin. Al-Majruhin karya Ibnu Hibban rahimahullah. Al-Majruhin kitab yang berisi tentang perawi-perawi yang majruhin, yang dijarah. Tapi kadang jarahnya Ibnu Hibban kadang dibatalkan oleh mayoritas ulama, karena Ibnu Hibban termasuk seorang yang mutasahil dalam menta'adil dan kadang menjadi mutasyadid dalam mentajrih atau menjarah. Oke. Kemudian juga dituturkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah, kitab yang berisikan hadis-hadis berillah, cacat. Oke. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala menegaskan hadis ini tidak sahih. Oke. At-Tirmidzi dalam Al-Jami' Al-Mukhtasar al-Sahihnya mengatakan, menjelaskan kelemahan hadis tersebut di dalam sunannya itu. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyatakan dalam Al-Matalib Al-Aliyah. Al-Matalib Al-Aliyah yaitu kitab menggabungkan 8 kitab-kitab hadis yang sebagiannya sekarang sudah tiada. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menambahkan 8 kitab hadis karya para imam ahli hadis dari kitab-kitab induk yang mu'tawarah, dan kemudian kitab, sebagian kitab induk itu zaman sekarang sudah tidak terlihat lagi kecuali berupa manuskrip-manuskrip yang belum ditahqiq. Matalibul Aliyah, Al-Matalib Al-Aliyah. Kalau tidak salah itu sekitar 22 jilid itu sekarang adanya. Musyrifnya Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syafri. Itu ditahqiq oleh beragam, banyak sekali dari anak-anak buah beliau. Dalam sanadnya terdapat Khalid bin Ilyas, riwayatnya dhaif. Menurut saya ucapan Ibnu Hajar di dalam kitabnya yang lainnya ini At-Taqrib. Apa Taqrib? Kitab At-Taqrib ada maksudnya adalah kitab Taqrib At-Tahdzib namanya. Kitab Taqrib At-Tahdzib itu, kitab Taqrib At-Tahdzib itu meringkas kitab namanya Tahdzibut Tahdzib karya beliau. Dan Tahdzibut Tahdzib itu meringkas dan merapikan kitab Tahdzibul Kamal karya Al-Mizzi. Dan Tahdzibul Kamal itu meringkas dan merapikan kitab Al-Kamal karya Al-Maqdisi. At-Taqrib At-Tahdzib, Ibnu Hajar berkata, yaitu Khalid bin Ilyas, dia adalah matrukul hadis. Hadisnya tidak diterima. Matruk artinya ditinggalkan. Matruk artinya ditinggalkan. Dan kadangkala matruk itu adalah lafal jarah untuk perawi yang muttaham bil kadzib. Oke. Matruk biasanya lafal jarah, jarah dari seorang ahli ulama, ulama jarh wa ta'dil, untuk perawi atau hadis yang perawinya muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Sehingga derajat hadis ini adalah dhaif jiddan, lemah sekali, bukan sekadar dhaif biasa, melainkan dhaif jiddan. Ya. Nah, hadis yang dhaif jiddan tidak bisa dijadikan hujah dan tidak bisa diangkat derajatnya ke hadis hasan li ghairihi, apalagi sahih li ghairihi. Meskipun ada hadis dhaif lain banyak jalurnya, tapi ketika hadis ini dhaif, dhaif jiddan, dan hadis lain juga dhaif jiddan, apalagi maudhu', maka tidak bisa diangkat derajatnya. Adapun hadis yang dhaif biasa itu masih ada kemungkinan untuk diangkat derajatnya jika ada hadis dhaif biasa lainnya yang menguatkannya, itu mungkin cukup dua jalur, enggak masalah. Bisa naik ke hasan li ghairihi. Walaupun dari satu isnad itu dhaif, satu isnad dhaif ketemu berbarengan dalam satu tema satu hadis kemudian digabung sehingga dijadikan hadis hasan li ghairihi. Adapun hadisnya hadis dhaif jiddan, perawinya matruk, enggak bisa dijadikan hujjah. Oleh karena apakah kita pernah mendengar salah satu asma Allah namanya Nazif? Ada yang pernah dengar sih? Maha bersih, maha bersih. Ada yang pernah dengar? Kalau misalnya memang itu ada asma Allah ditetapkan oleh para ulama Nazif, silakan antum mencari. Tapi wallahu alam. Nah, sekarang yang kita tahu sekarang hadis inna Allah Nazifun yuhibbu nazafa, itu adalah hadis dhaif jiddan yang tidak bisa dijadikan hujjah. Oke. Sekarang apakah kita mengisbatkan nama Nazif di sini? Belum bisa. Kita harus gali lagi dalil lain kalau misalnya ada. Namun ana pribadi belum menemukannya. Kalau di antara antum ada yang tahu dalilnya, tafadhol, share ke kita. Jadi kita belum bisa mengisbatkan dulu karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tauqifi. Tauqifi, bukan ijtihadi. Melainkan harus kita melihat teks dan tidak bisa kita menulisnya dengan semau kita, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Taib, nomor 2 itu atau hadis kedua itu innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Di antara kita mungkin ada yang pernah mendengar sejak kecil sebuah lafal atau satu lafal yang sering disebut an-nadhafatu minal iman. Apakah an-nadhafatu minal iman itu adalah hadis atau bukan? tidak tahu saya, tidak, wallahu alam, setelah mencari-cari lafal an-nadhafatu minal iman dengan lafal an-nadhafatu minal iman itu tidak ditemukan dari hadis. Tapi maknanya benar. Tapi ada beberapa hadis lain yang semakna dengannya. Dan semakna dengan yang semakna dengannya. Misalnya hadis Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh At-Tabrani, an-nadhafatu tad'u ilal iman. Kebersihan itu mengajak kepada keimanan. Maknanya seragam dengan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya min, min di sini min tabi'iyah. Nadhafa kebersihan sebagian min dari iman. Tapi hadis ini dhaif jiddan. Ingat hadis dhaif jiddan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Walaupun maknanya benar, kita tidak berbicara tentang makna benar dulu. Oke. Kemudian ada hadis riwayat Tabrani juga yang lain. Hadisnya Aisyah, al-islamu nadhifun fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif. Islam itu bersih, maka tanadhafu, bersihlah kalian. Fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif. Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang yang bersih. Dan hadis Aisyah ini dhaif jiddan juga. Tidak bisa dikuatkan oleh apa-apa. Kemudian ada hadis Abi Hurairah, tanazzafu bikulli mastata'tum. Bersihlah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Fa inna Allah banal Islam 'ala an-nadhafah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membangun Islam di atas nadhafah, kebersihan. Walam yadkhulul jannata illa kullu nadhif. Dan tidak masuk surga kecuali yang bersih. Riwayat ini, hadis ini diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i dalam Tarikh Al-Qazwin. Dan hadis ini maudhu'. Apa arti maudhu'? Fals, palsu. Dhaif jiddan, dhaif jiddan, maudhu'. Kemudian di sini innallaha nadhifun yuhibbu nadhafah, dhaif jiddan. Enggak ada yang menguatkan sama sekali. Enggak bisa terangkat. Baik. Tapi sekarang berarti kita tinggalkan hadis-hadis itu. Kita kembali ke usul asyarak. Yaitu kita kembali ke usul syariat. Yaitu bahwasanya Islam memang mencintai yang kebaikan, yang kebersihan. Dengan keumuman, innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-jamal itu termasuk dalamnya apa? An-nadhafah. Benar enggak? Kemudian hadis setelahnya, innallaha thayyibun. Ya, la yaqbalu illa thayyiba. Thayyib, la yaqbalu illa thayyib. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali hal yang thayyib. Yang apa? Yang baik. Dan kebersihan termasuk yang baik. Oke. Jadi kita tidak berhujjah dengan hadis-hadis tadi. Ulang kan kita berhujjah dengan kaidah Islamiyah bahwasanya Islam mencintai kebaikan dan nadhafah, kebersihan termasuk dari kebaikan. Oke. Namun dengan adanya innallaha nadhif, sesungguhnya Allah itu maha bersih. Nadhif di sini berarti sifat Allah Subhanahu wa taala. Asma juga berarti. Apakah innallaha jamil? Jamil adalah nama Allah. Nama Allah, di antara nama Allah jamil. Kenapa? Karena hadisnya sahih. Kemudian innallaha thayyibun la yaqbalu thayyib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala thayyib. Maha baik. Apakah thayyib itu salah satu asma Allah? Salah satu asma Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah menetapkannya di dalam hadis sahih. Tapi sekarang innallaha nadhif. Apakah Allah disifati dengan nadhif? Dan memiliki nama nadhif? Nah, itu perlu pertimbangan lagi. Yang kita punya di sini hadis yang dhaif jiddan. Kita sekarang perlu dalil lain yang menetapkan bahwasanya salah satu asma Allah adalah nadhif. Perlu dalil lagi kalau ingin menetapkannya. Jadi kita tawakuf di sini. Oke. Okay. Kemudian dalam kitab Sahih Muslim juga disebutkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Nah, hadis ini sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Itu juga ada konteks tersendirinya. Ada konteks tersendirinya. Yaitu hadis riwayat Abi Hurairah diriwayatkan oleh Muslim radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali kecuali yang baik. Fa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada rasulnya. Dari kalimat fa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, ini ada kaidah usul fiqh yang penting. Yaitu apa? Bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Allah kepada rasulnya itu juga perintah kepada keumuman kaum muslimin. Ya, itu di hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Fa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang Allah utus, para rasul. Faqul, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, ini hadis qudsi menjadi. Afwan, di sini bukan hadis qudsi, yaitu apa? Ayat di sini. Bukan hadis qudsi. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna 'alim. Wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Makanlah oleh kalian dari hal-hal yang baik. Kulu minat thayyibat itu bisa dua makna dan dua-duanya digabung. Yaitu yang baik kan, yang baik secara zat dan yang baik dari hasil yang baik atau dari metode atau dari cara yang baik. Baik boleh secara zat, tapi ketika cara mendapatkannya itu ternyata buruk, maka makanan tersebut ya haram. Nah, kulu minat thayyibat, makanlah hal-hal yang baik. Wa'malu shalihah, dan i'malu, beramallah kalian amalan solihah. I'malu solihah di sini, solihah sebagai sifat untuk maf'ul mutlak mahdzuf. Wa'malu solihah maksudnya wa'malu amalan solihah. Dan beramallah kalian amalan yang soleh. Soleh di sini sebagai apa? Sebagai sifat. Mensifati apa? Mensifati amalan. Dan beramallah kalian amalan yang soleh. Dan bisa juga dikatakan wa'malu solihah, solihah sebagai hal, keadaan. Keadaan untuk apa? Keadaan untuk amalannya. Wa'malu amalan solihah, yaitu beramalah kalian mensifati amalannya apa? Soleh. Inni bima ta'maluna 'alim, sesungguhnya aku dengan terhadap apa yang kalian lakukan itu maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian hal-hal yang baik dari apa yang kami rizkikan. Rizki. Apa arti rizki? Rizki asalnya adalah maknanya al-i'ta, pemberian, atau al-ata, pemberian, itu rizki. Jadi segala keumuman pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya itu adalah rizki. Baik itu makhluk tersebut mendapatkannya dengan cara yang baik atau cara yang buruk, itu rizki. Kalau bagi Mu'tazilah, rizki itu adalah apa yang didapatkan oleh seorang mukmin dengan cara yang benar. Gimana? Benar atau enggak itu kalimat? Itu rizki. Berarti kalau bagi Mu'tazilah, kalau misalnya seseorang makan atau minum dari hasil yang haram, berarti bukan rizki baginya, bagi Mu'tazilah. Kalau bagi Ahlussunnah itu semua rizki. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Firman Allah Subhanahu wa taala, illa 'ala Allahi rizquha. Kif sebelumnya apa? Ada yang tahu? Hah? Atau wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha? Coba ada yang bisa membenarkan saya? Atau di mana saja? Maknanya adalah tidaklah dari apa yang dabbah yang hidup di atas muka bumi. Dari makhluk, hewan. Illa 'ala Allahi rizquha, kecuali atas Allah rizkinya. hewan mendapat rezeki. Apakah hewan dihadapkan dengan kehalalan, keharaman, makruh, mubah, wajib, mandub? Enggak. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia walaupun mendapatkannya dengan cara yang haram pun itu adalah rezeki baginya. Jadi rezeki adalah segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, itu rezeki. Ya, secara mutlak. Baik misalnya makan daging babi misalnya, itu rezeki baginya. Sebagian jin atau mayoritas syaitan dari kalangan jin itu tinggal di tempat-tempat yang kotor, buruk. Di antara makanan mereka kotoran. Apakah itu bukan rezeki? Itu rezeki bagi mereka dan mereka menyukainya, alhamdulillah. Itu rezeki. Makanya Mu'taziyah mengatakan, seorang anak maling, seorang anak maling, ketika dia lahir, ibunya tentu saja menyusu dari ibunya, dan ibunya makan dari hasil nafkah suaminya. Nafkah suaminya apa? Maling. Nah, berarti haram kan? Bukan rezekinya. Tapi tetap dimakan oleh anak itu. Ya, maksudnya minum susu. Nah, ibunya cuma minum apa dan makan apa. Tapi bukan rezeki mereka, toh. Kemudian anak itu tumbuh membesar dari nafkah ayahnya yang maling. Atau misalnya ayahnya malam-malam menjadi pig. Terus ibunya menjaga lilin misalnya. Ada gak seperti itu? Ya ada-ada aja yang kerjaannya seperti itu. Haram. Nah, alhamdulillah dari amalan itu. Nah, anaknya besar, dia tumbuh dari itu atau dari perdukunan, alhamdulillah, misalnya. Nah, anaknya besar, kuliah. Kemudian anaknya pun mewariskan atau anaknya mengikuti jejak petualangan bapaknya dan ibunya. Akhirnya mau jadi the son of the pig, ya, ikutan atau ya semacamnya lah, ikutan seperti itu, ikutan yang seperti itu. Kemudian ikutan yang seperti itu dan otomatis kasubnya atau penghasilannya dari siapa? Ya dari hal yang haram. Nah, di pertengahan pencurian mati. Atau di pertengahan hayat lah. Setelah mencuri makan enak gitu kan, mati anak itu. Kata Mu'tazilah, anak ini belum pernah mendapatkan rezeki dari Allah sepeser pun. Berarti Allah tidak merizkikan padanya sedikit pun. Ini pemahaman yang salah dan bertentangan dengan Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala merizkikan semuanya. Semuanya tanpa kecuali. Yaitu makhluk tanpa kecuali. Baik manusia yang kafir maupun yang muslim, mukmin, munafik, semuanya. Ya. Jadi kita tahu pemahaman rezeki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang dimanfaatkan. Ya. Itu rezeki. Nah, sekarang misalnya ada baik dimanfaatkan untuk keburukan atau kebaikan, ya, oke? Seseorang misalnya Allah berikan rezeki dia misalnya tangan, kemudian dimanfaatkan untuk berbuat zalim dengan tangan itu, tetap dia rezekinya apa? Dapat rezeki tangan, dimanfaatkan olehnya, tapi dimanfaatkan untuk madarat, dan itu tetap rezeki dia dapat tangan, ya, oke. Kemudian Rasulullah bersabda, "Tsumma dzakara rajula," atau kemudian Rasulullah SAW menyebut seseorang, "Yutilus safar," memperpanjang dia bersafar. Yaitu apa? Bepergian jauh, panjang safarnya. Sehingga apa? Terlihat berdebu fisiknya atau pakaiannya. Terlihat miskin dan kasihan. Yamuddu yadaihi ila sama, kemudian dia apa? Menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ila sama. Dalam kondisi safar dan benar-benar ketergantungan kepada penciptanya. Ya. Dia berkata, "Ya Rabb, ya Rabb. Wahai Rabb, wahai Rabb." apa di sini? Berarti berdoa, meminta. Wa mat'amuhu haram. Dan makanannya haram. Dia memakan makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya juga haram. Baik haram secara zat atau haram dari cara mendapatkannya. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya haram yang dipakai. Maksudnya haram untuk dipakai. Baik secara zat dari perhiasan atau itu pakaian yang dan sebagainya atau cara mendapatkannya. Wa ghudhiya bil haram, dan diberi gizi dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lak, maka bagaimana mungkin yang seperti ini? Afwan, fa anna yustajabu lidzalik, dan bagaimana mungkin yang seperti ini akan dijawab doanya? Kenapa? Perutnya berisikan harta yang berisikan makanan yang haram, dagingnya dari harta yang haram, malbasnya dari harta yang haram. Maka bagaimana bisa dijawab doanya? Oke, itu adalah hadis yang lengkap, hadis yang lengkap dari kalimat innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sekarang kita beralih ke halaman berikutnya. Disebutkan dalam kitab As-Sunan At-Tirmidzi, ya, di sini dikatakan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, kemudian At-Tayalisi, Abu Dawud At-Tayalisi, Musnad Abi Dawud At-Tayalisi, kemudian Ahmad, Musnad Ahmad, Ibnu Abid Dunya dalam Asy-Syukr. Dan di sini Ibnu Abid Dunya beliau mempunyai ratusan bahkan ribuan kitab yang bernama Juz. Ada di kitab Juz namanya tadi apa? Makarim Al-Akhlaq. Sekarang kitab Juz tematik bernama Asy-Syukr. Kemudian juga ada namanya At-Tawadur. Nah, di kitab-kitab Juz itu ada sanad-sanad beliau. Nah, di kitab-kitab itu di antaranya Asy-Syukr dan At-Tawadur ada hadis innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi 'ala 'abdihi. Nanti kita bahas. Kemudian Tamam dalam Al-Fawaid dan Al-Hakim yang menyatakan sahih dari Umar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Al-Munzir berkata dalam kitab At-Targhib, para perawi yang menisbatkan riwayat kepada Umar termasuk perawi yang dijadikan hujjah di dalam as-sahih. Oleh karena itu sanad hadis ini hasan. Baik. Innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi 'ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah itu suka melihat nikmat yang Dia berikan kepada hamba-Nya. Kalau diartikan sebenarnya, kita artikan secara, coba kita artikan dari awal. Inna sesungguhnya Allah yuhibbu, menyukai, mencintai. Ayyura. Apa arti yura di sini? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Ro'a, ya, iya, ro'a artinya apa Indonesianya? Melihat, coba. Coba sekarang yura artinya apa? Ya, dia, sorry. Hah? Dilihat. Oke. Kita punya fi'il ro'a yaro ro'yun. Artinya melihat. Kita punya fi'il aro yuri iro. Artinya memperlihatkan. Oke, ada doa biasanya. Allahumma arinal haqqo haqqo. Arina, arina, ari, alif hamzah, alif arasulain, ro, ari, artinya apa itu? Perlihatkanlah, cuma dua huruf, ari. Nah, di sini kami, perlihatkanlah, tampakkanlah. Nah, sekarang yura itu adalah fi'il mudhari' majhul dari kata aro yuri, artinya diperlihatkan. Terjemahannya gimana sih? Terjemahannya gimana? Sesungguhnya Allah itu suka melihat. Ada yang gak beres ya? Ada yang beres ya? Ada yang gak beres? Apakah kalian melihat suatu ketidakberesan di sini? Terjemahannya. Yuhibbu ayyura atharu ni'matihi. Atharu di sini sebagai naibul fa'il. Berarti ayyura atharu di sini passive voice atau active voice? Pasif, diperlihatkan, diterjemahkan di sini suka melihat. Siapa yang melihat? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di sini kalau kita lihat ayyura diperlihatkan, siapa yang diperlihatkan? Apa yang diperlihatkan? Nikmat, athar. Ya. Athar artinya bekas dampak. Oke, okay. Ya athari. Makanya orang Bekasi itu athari. Sekali lagi ya. Karena Bekasi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyukai bekas atau dampak nikmat darinya diperlihatkan. Nah, gitu. Ala abdihi. Itu kalau misalnya kita dengan kata ayyura atharu ni'matihi ala abdihi. Ya, jadi terjemahan ini perlu dikoreksi sedikit. Sesungguhnya Allah itu suka melihat nikmat yang Dia berikan kepada hambanya. Saya suka melihat diperlihatkannya efek atau dampak atau hasil nikmat darinya ala abdihi atas hambanya. Beda nggak dengan terjemahan? Beda nggak? Beda. Oke, masih di dalam kitab As-Sunan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud, Ahmad dan Al-Hakim dengan sanad sahih. Disebutkan satu riwayat dari Al-Ahwash Al-Jushami. Al-Ahwash pakai sad. Al-Jushami. Ia berkata, "Nabi pernah melihatku memakai pakaian lusuh." Lantas beliau bertanya, "Bukankah kamu mempunyai harta?" Aku menjawab, "Iya." Beliau bertanya lagi, "Apakah jenis hartamu itu?" Aku menjawab, "Dari semua jenis unta dan kambing." Kemudian beliau bersabda, "Itu seperti dari semua jenis unta dan kambing itu seperti hartaku itu dari semua jenis motor dan mobil." Karena masa lalu itu, ya kambing ibarat motor ya, harganya sekarang. Ya, kemudian unta itu ibarat harga mobil. Makanya ketika kita misalnya mengislamkan manusia, itu khairul laka min hamurin na'am. Itu kalian akan mendapatkan lebih baik bagi kalian pahalanya dari sebaik-baik benda yaitu humurun na'am. Main unta merah. Unta merah itu seperti misalnya mobil termahal sekarang. Ya, ketika antum misalnya berdakwah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah pada orang melalui antum, itu antum mendapatkan satu orang satu hal yang lebih dari hal terindah di dunia atau termewah di dunia. Maka ya, masukkanlah orang-orang ke Islam. Jangan masukkan ke orang-orang ke hizb-hizb sendiri. Masukkan orang-orang ke Islam, Islam yang sahih. Nah, apakah jenis dari semua jenis unta dan kambing? Kemudian beliau bersabda, "Fal tura ni'matuhu wa karamatuhu 'alaik." Hendaklah nikmat dan kemuliaannya kepadamu itu diperlihatkan. Maksudnya jangan cuma dikoreksi juga. Ada orang menaruh guci, mengoleksi guci. Untuk apa? Ya untuk diperlihatkan, dipajang ya kan. Tapi itu guci yang tidak ada maknanya. Dan kadang bermakna memang, makna-makna sakral atau keris. Sekarang ada orang membeli banyak guci yang mewah, keramik dan semacam. Kemudian disimpan di mana? Di lemari, di dalam gudang. Itu gimana? Masalah enggak? Masalah sebenarnya. Pikirannya kemana dia? Buat apa beli kayak gitu? Ada orang, dia membeli mobil. Untuk apa? Untuk disimpan di dalam kuburan. Lebih bermasalah lagi. Mau apa? Nah, sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala memberi rizki, kenikmatan bagi hamba-hambanya, maka perlihatkanlah ya. Ya, perlihat minimal kepada orang dekat. Tentu itu ada pembahasan tersendiri dan insya Allah itu akan ada pembahasannya. Oke, pembahasannya ada satu surat dalam juz 30 yang mirip dengan ini. Apa? Siapa yang bisa? Maknanya mirip dengan ini. Apa? Siapa yang bisa? Yang bisa kita kasih kitab Fawaidul Fawaid. Ya itu yang harap, makanya yang menunjuk dan dia belum punya, kita enggak bakal nunjuk dia. Siapa yang bisa? satu ayat atau surat yang ada maknanya dengan ini. Ah, ini tanda-tanda imma emang malu, imma emang jahil, gimana? Ayo, yang kurang tadabur ini belajar ini. Yang mana? Akhwat tahu akhwat, kalau misal tahu susah juga, masa mau ke atas gitu kemudian bicara, nggak mungkin. Dengan kalimat bini amati ada, bini amati robbika. Masih nggak tahu? Subhanallah. Alam ya alam bi'anallah ya rob. Apa itu? Kemana ini? Ya, fadl. Hah? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya? Dan adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah, kisahkanlah. Nah, itu ada pembahasannya itu. Kapan kita menceritakan? Dan apa maksudnya? Maka untuk membahasnya, suatu ketika saya mendapatkan faedah yang besar dari kitab bernama At-Tahrir wa At-Tanwir karya Thahib bin Mashhur, 30 jilid. Jilid ke-30. Untuk tafsir juz 30. Ketika iseng-iseng baca tafsir juz 30, saya menemukan faedahnya, bagus sekali. Ya, itu ini kitabnya. Alhamdulillah. Baik. Surat apa kira-kira itu? Hah? Surat apa kira-kira? Hah? Ad-Duha. Ad-Duha itu setelah surat apa kira-kira? Apakah 50 surat sebelum Ad-Duha? Tidak tahu. Ya sama, Anda juga enggak tahu. Enggak ada nyambungnya dengan pembahasan. Sekarang. Wa amma bi ni'matika rabbika fahaddits. Terhadap nikmat dan kenikmatan Rabbmu, maka ceritakanlah. Yang mana itu merupakan bentuk dari syukur nikmat. Syukur nikmat. Wa minhum ma yadkhulu tahdithu bihi fi wajibi syukri 'ala ni'mah. Dan diantaranya yang masuk dalam cakupan menceritakan kenikmatan dari Allah itu adalah bagian dari syukur nikmat. Fa hadha wujuhu 'ala an-nabiy khalisin min 'urudil ma'arid li anna an-nabiy ma'suman min 'urudir riya'i wa la yadhunnu an-nasu bihi dhalik. Fawujubuhu alaihi thabit. Kewajiban untuk menceritakan kenikmatan itu secara mutlak wajib atas Rasulullah. Yang dimaksud di sini adalah kenikmatan Al-Quran dan risalah Islam. Nah, dan juga kenikmatan lain. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk Allah yang selamat dari ujub dan riya. Beda dengan manusia selainnya, beda dengan sahabat, beda dengan apalagi kita. Wa ammal ummatu faqad yakunu tahaddutsu bin ni'mati minhum mahfufan biriyain aw tafakhur. Adapun manusia atau umat, ya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad yakunu dan kadangkala at-tahadduts itu menceritakan kenikmatan-kenikmatan Allah terhadapnya itu berliput dengan imaria imat tafakhur. Kadang-kadang, enggak selalu. Ria itu berarti apa? Pamer dan ria, berharap dilihat manusia. Atau tafakhur, berbangga-bangga. Faqad yankasiru lahu khatir man huwa ghayru wajidin mithlin ni'matil mutahaddits biha. Yang kadangkala ketika menceritakan kenikmatan tersebut kepada orang lain, ada kolbu yang munkasir, yaitu kolbu yang terpecah. Karena apa? Dia tidak memiliki kenikmatan tersebut. Jadi ada beberapa sisi sebenarnya tinjauan. Tinjauan diri sendiri bisa menjadi riya atau tafakhur. Kemudian tinjauan eksternal itu dari orang, bisa aja orang itu akan apa? Hancur hatinya. Kenapa dia enggak mendapatkan kenikmatan seperti yang kita mendapatkannya? Baik. Tetapi apakah dengan begitu haram menceritakan kebaikan? Enggak, bukan begitu juga. Melainkan kita melihat konteks. Ya. Ketika misalnya dengan menceritakan kebaikan itu maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya, maka ceritakanlah jika mafsadatnya sedikit. Tapi jika menceritakan tersebut mafsadatnya lebih besar, maka jangan ceritakan atau tunda dulu. Tapi di sini para salaf radhiyallahu anhum mereka memiliki tafsiran atau rincian-rincian. Bukan hanya salaf melainkan khalaf juga. Di antaranya Amr bin Maimun, seseorang soleh yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa beliau adalah orang yang soleh. Dan juga ya, salah seorang dari kaum salaf. Ketika bertemu dengan laki-laki dari saudara yang man yafiq bihi, yang dia percaya padanya, maka dia akan menceritakan padanya rizki Allah terhadapnya berupa apa? Salat di malam tadi. Jadi apa menceritakan? Tadi malam masya Allah saya salat, misal salat lail, salat khusyuk sekali saya mendapatkan kenikmatan dan sebagainya. Nah, ini termasuk pengamalan terhadap wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi terhadap siapa? Orang yang dipercaya. Oke, bukan keumuman. Kalau keumuman pertama ya toy, bisa aja kita terbebas dari dia. Oke. Tetapi bisa juga ditafsirkan oleh orang bahwasanya kita ingin pamer. Kecuali kalau memang kita enggak peduli dengan omongan mereka. Juga bisa orang sungguh-sungguh jadinya, oke? Dan juga yang lain-lain. Di antara salaf ada juga yang menceritakan kepada saudaranya hal seperti itu. Tadi malam saya sholat lain, kemudian saya mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari dunia. Subhanallah, sholat lain, misalnya. Kemudian ada di antara saudara tersebut yang diceritakan kepadanya bilang, kenapa kamu menceritakan hal seperti ini kepada kami? Tapi kemudian seorang salaf tersebut berkata, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'matika rabbika fahaddits. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'matika rabbika fahaddits, sedangkan antum malah bilang sebaliknya. Jangan ceritakan apa-apa. Nah, disangkal oleh para salaf. Kemudian sebagian salaf juga berkata bahwasanya menceritakan kenikmatan itu takunul thiqah. Itu adalah kita menceritakannya pada orang-orang yang kita percaya. Minal ikhwan, dari ikhwan, dari teman-teman, saudara-saudara. Nah, kalau dari faktor internal ketika kita menceritakan kebaikan itu bisa riya, bisa ujub, bisa takabur. Bisa, baik. Dari faktor eksternal bisa apa? Bisa menyakiti perasaan juga orang lain, bisa juga suudzon. Itu sisi negatifnya, ya. Tapi gini, ketika kita memandang sesuatu hanya dari sisi negatifnya itu ditakutkan nanti jadinya apatis. Pesimis semuanya. Melainkan pikirkan jika seseorang bisa menjadikan sesuatu sebagai pionir kebaikan, maka ceritakan. Walaupun di antara yang melihat itu ada yang akan misalnya membencinya, sebenarnya. Tapi perlihatkan itu dan perlihatkan pada umat bahwasanya itu kebaikan, sehingga akan banyak yang mencontohnya dan maslahatnya lebih besar. Adapun yang benci dan itu biasa, lazim. Antum ketika memiliki kebaikan, suatu kebaikan yang bisa dicontohkan oleh orang lain, dan antum meniatkan itu untuk dicontohkan, bukan untuk pamer semata, perlihatkan kepada orang. Siapa tahu orang akan mendapat inspirasi dari itu semua. Adapun jika kemudian ada yang menantang antum, ada yang kemudian suudzon pada antum, itu mereka dengan pikiran mereka dan mereka akan hancur dengannya. Ya, tidak akan tidak akan membahayakan kita insyaallah kalau misalnya memang niat kita ikhlas. Tapi misalnya memang kita mengharapkan pernyataan dan juga mengharapkan pujian ketika kita dipertanyakan dan ketika kita tidak dipuji, maka kita akan membenci. Ngerti sini? Kita misalnya memberikan sesuatu karena ingin mendapatkan pernyataan dan pujian, maka jika kita tidak mendapatkan pernyataan dan pujian, malah kita mendapatkan pertanyaan, itu dipertanyakan, dipermasalahkan, dan juga tidak ada pujian, maka kita akan membenci. Itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda berarti memang ada sisi ingin dia apa? Dipuji atau semacamnya. Maka jangan ceritakan yang seperti itu. Jika kita tahu diri kita seperti itu, jangan ceritakan dulu. Bersihkan dulu kalbunya. Kalau misalnya benar sudah ikhlas dan juga memang ingin mencontohkan pada orang lain, maka go. Ya. Oke. Ada di antara kenikmatan yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, terkhusus di sini kepada anak. Tapi sebentar kita bahas dulu, baca itu. Allah Subhanahu wa taala senang melihat wujud nikmat yang diberikan kepada hamba-Nya. Sebab memperlihatkan nikmat Allah merupakan salah satu keindahan yang dicintainya dan sekaligus bentuk syukur hamba atas nikmat yang diberikan kepadanya. Dan syukurnya itu merupakan keindahan batin. Dengan kata lain, Allah senang melihat keindahan lahir, yaitu wujud nikmat-Nya yang diberikan kepada hamba-Nya, dan keindahan batin berupa rasa syukur hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab kecintaan Allah pada keindahan, Allah menurunkan pakaian dan perhiasan kepada para hamba-Nya untuk memperindah penampilan zahir mereka, serta pakaian takwa untuk memperindah batin mereka. Kita tahu baju takwa itu diartikan menjadi baju yang zahir, baju koko jadinya. Yang artinya asalnya baju takwa itulah keimanan di hati. Aslinya begitu sebenarnya. Makanya dikatakan wa libasu taqwa dzalika khair. Libasu taqwa diterjemahkan baju takwa, berarti baju koko. Dan baju koko pun aslinya bukan tradisi Indonesia, bukan tradisi Islam sebenarnya, ya. Bahkan tradisi Cina sebenarnya. Sekarang apakah artinya tasyabuh kita? Masalah lagi kan, kalau dipermasalahkan bisa masalah. Tapi kalau diimankan sudah enggak masalah insyaallah. Makanya sudah tidak dipermasalahkan, oke? Okay? Seperti antum kelihatan seperti orang Cina seperti itu. Ya. Misalnya, apakah kita permasalahkan antum kenapa tasyabuh dengan orang-orang Cina ateis? Nah, enggak usah dipermasalahkan, insyaallah tidak masalah. Dan seperti itulah yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya. Atau contoh lain, pakaian ini. Ini apa? Batik. Batik aslinya berkaitan dengan perwayangan, dan perwayangan berkaitan dengan kemusyrikan. Apakah ketika anda memakai batik kemudian berarti ada nyambungnya dengan kesyirikan? Tidak. Terlalu jauh kalau kita langsung menghakimi seperti itu. Ya, melainkan ini sudah menjadi huruf yang tidak ada maksud kesana sama sekali. Tidak ada maksud kesana sama sekali. Ya, antum memakai batik tidak ada maksud mentasyabu kepada orang-orang Sin, Cina. Ya, antum juga memakai hem. Hem dulu karakteristik siapa? Kufar, Barat. Antum apakah ada niatan untuk tasyabu dengan Barat? Enggak tahu kok ada mungkin, tapi enggak tahu saya. Enggak ada niatan. Ya. Oke. Okay. Dan seperti itulah yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha. Wa libasu taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun." Wahai anak cucu Adam, sungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Allah juga berfirman mengenai penduduk surga. Penduduk surga. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Quran Surat Al-Insan. Surat Al-Insan itu adalah salah satu surat yang terkenal untuk anak pribadi. Berkaitan juga dengan Universitas Negeri Jakarta sebenarnya. Kenangan al-insan. Tapi itu bukan pembahasan di sini sebenarnya. Pada ayat tersebut ditegaskan bahwa Allah memperindah wajah mereka dengan keceriaan, memperindah batin mereka dengan kegembiraan, dan memperindah tubuh mereka dengan sutra. Selain mencintai keindahan tutur kata, perbuatan, pakaian, dan penampilan, Allah juga membenci perkataan buruk, perbuatan buruk, pakaian buruk, dan penampilan yang buruk. Dia membenci sesuatu yang buruk dan pelaku keburukan, dan sebaliknya mencintai keindahan dan penyandang keindahan. Baik, apa itu zuhud? Kata Imam Ghazali, zuhud adalah engkau memalingkan sesuatu yang engkau sukai kepada sesuatu yang lebih layak bagimu. Oke, itu zuhud. Yang lebih baik darinya, lebih baik dari apa yang engkau sukai, itu zuhud. Oke, zuhud itu bukan berarti meninggalkan semuanya kemudian berpakaian dengan pakaian yang membuat manusia lari darinya atau membuat manusia tidak menyukai bergaul dengannya. Nah, kalau misalnya dengan pakaian yang menunjukkan identitas keislaman, itulah zuhud. Kalau misalnya memakai pakaian yang menunjukkan bahwa saya dia adalah orang yang bersih, itulah zuhud. Tapi ketika seseorang menempatkan pakaian yang pakaian itu menunjukkan dirinya adalah seorang yang kotor atau seorang yang lusuh dan kurang perhatian, namun dianggap atau terkesan sering beribadah, itu bukan zuhud. Itu bukan zuhud. Ya, itu bukan zuhud. Misal pakaiannya lusuh, kemudian berdaster, berjubah, lusuh, kemudian banyak noda-nodanya, dan juga titik di jidatnya. Apa itu namanya? Semacam titik. Terlihat banyak ibadah, masya Allah. Apakah itu yang dimakan zuhud? Bukan, zuhud tidak seperti itu. Zuhud itu ketika mencukupkan dengan dunia, ya, namun tidak berlebihan dengannya. Di dalam kitab fawaid ini atau fawaidul fawaid ada pembahasan mengenai zuhud, macam-macam zuhud ada pembahasannya. Yang insya Allah suatu saat akan kita bahas kelak. Berkaitan kembali dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada sesuatu yang semoga ini menginspirasi juga terhadap kita semua. Bahwasanya ketika kita memiliki impian dan harapan dan itu positif, maksudnya harapan tersebut baik, maka jangan pernah dikubur dalam perjalanan kita dan jangan pernah kita mematikan baranya. Melainkan biarkan ia tetap hidup meskipun ia tidak membesar kemudian. Karena terkadang bisa saja di suatu waktu dia akan membesar dengan sendirinya. Ya. Seperti misalnya nih, alhamdulillah keberadaan anak di UNJ, alhamdulillah. Nah, semua itu ada sebabnya, dulunya, ada historinya. Ya mungkin teman-teman sendiri nggak tahu, nggak ada yang tahu teman-teman. Bahwasanya dulu anak adalah siapa? Pengajar, guru. Guru les, guru kursus bahasa Inggris. Anak dulu mengajar di 3 tempat, di Mampang, di Depok, dan di Romangun. Ya, waktu tahun 2011, 2010, 2012 kemudian berakhir anak selesai. Karena bahasa Inggris bukan bidangnya. Maksudnya anak kurang matching dengan bidang itu. Di antaranya adalah mengajar di Romangun. Nah, ketika mengajar di Romangun itu biasanya anak memakai atau mengenakan atau mengendarai sepeda motor tapi tanpa motor. Dari Libya, waktu itu masih kampus. Itu masih terkenang ketika Libya 12.00 keluar apa namanya sholat zuhur, makan, kemudian ngajar di Roa Mangun ya untuk mencari penghasilan ngajar English kursusan. Nah, Roa Mangun, okay, fine. Kemudian juga kadang memakai busway. Anda masih teringat ketika itu adalah masa-masanya anak suka mendengar kajian-kajian kita. Maksudnya memang biasa suka mendengar. Namun di antaranya kajian kita yang masih teringat sampai sekarang, kajian kitab Al-I'tisam karya Imam Asy-Syadzibi yang disyarah oleh Syekh Abid As-Sufyani dari Saudi. Anda dengar di perjalanan. Kadang kajian-kajian seorang syekh bernama Abdurrahman An-Naqib dari Mesir, dan kajian-kajian seperti Muhammad Al-Arifi. Ada satu kajian Syekh Muhammad Al-Arifi yang anda kenang sampai sekarang, yaitu kajian yang berjudul Ma yanfa'ul mayyitu ba'da mautih, apa yang bermanfaat bagi mayit setelah wafatnya. Nah, itu khutbah Jumat beliau. Itu berkali-kali ketika naik sepeda kita dengar. Dan itu sangat memperkuat. Memperkuat apa? Memperkuat himmah. Jadi sebenarnya seseorang yang berpikir sekarang dengan adanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa handphone dan headset dan semacamnya, gunakan untuk mendengarkan kajian atau Al-Qur'an. Dan juga pada saat itu seringkali anda mendengar surat Al-Insan dengan qiraat Mishari Rashid. Kemudian di masa-masa itu anda juga sedang sering belajar atau mendengarkan kajian syarah Al-Waraqat fi usul al-fiqh karya Syekh Ahmad bin Umar Al-Hazmi dari Saudi. Dan juga pada masa-masa itu anda suka mendengarkan syarahnya Al-Usul min Ilmin Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan syarahnya syarah beliau. Nah, suatu ketika anda naik busway dari Libya. Pada masa-masa itu adalah masa-masa ujian. Naik busway berangkat setelah ujian. Kalau di Libya itu ujian kayak biasanya UAS itu sampai jam 10-an kadang-kadang. Kemari naik busway. Masih ingat masa-masa sering mendengarkan syarah Aqidah As-Safariniyah karya As-Safarini disyarah oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Masih ingat di busway selalu mendengarkan itu. Kemudian pernah ketika pulang anda melihat kampus UNJ. Oh, ini yang dinamakan UNJ. Melihat banyak perempuan-perempuan, gadis-gadis di halte itu, shelter itu. Ketika itu anda sedang mendengar syarah Al-Waraqat persis oleh Syekh Ahmad bin Umar Al-Hazmi. Pada saat itu apa? Anda berdoa, "Ya Allah, suatu saat jadikan saya orang yang mengajar di kampus ini untuk mereka." Suatu saat. Namun ya, mana mungkin, gak mungkin lah siapa anak gitu kan. Ya. Tapi kemudian perlahan demi perlahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Mengabulkan. Apa yang terjadi sekarang? Oleh karena itu ketika antum mendengar rekaman Fa'idul Fa'id, apa awalnya apa? Wa ma tasya'una illa yasha Allah. Dan apa yang kalian kehendaki kecuali, dan tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali Allah menghendakinya. Itu rekaman itu dengan beginning seperti itu ada maknanya. Ayatnya itu mewakili perasaan anda ketika alhamdulillah anda mendapatkan kesempatan untuk mengajar di sini. Dan juga itu dari surat apa? Surat Al-Insan. Terakhir surat Al-Insan kita masukkan, maknanya pas. Ya, itu ketika pada saat itu ya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak sebagai pengajar di kampus ini. Dan terjadi sesuatu yang sebelumnya anda pikir cuma harapan, enggak mungkinlah, masa sih. Alhamdulillah terjadi. Nah, dan juga anda ceritakan juga yang berhikmah insyaallah tentang harapan, jika antum memilikinya jangan disia-siakan selama harapan itu baik. Ketika dahulu kita membina nyantren, dan tak seorang pun antum di sini itu tahu dulu kondisi nyantren seperti apa kita membinanya. Mulai dari nol, dari nol. Kita diombang-ambing di sana sini, dibuang di sana sini, ditahzir di sana sini. Karena kita enggak punya, enggak memakai platform tertentu. Enggak memakai label tertentu. Ya. Yeah. Di awal-awal kita membentuk nyantren, apa harapan anak pribadi? Ya Allah, semoga nyantren kelak punya kajian rutin di masjid. Dan kajian rutin itu gratis. Dan orang-orang itu mempunyai kitab-kitab. Dan Allah mengabulkan. Sekarang mana kajian nyantren yang tidak diberikan kitab? Gak ada. Gak ada. Ya, gak ada kan? Atau semua tahu kajian nyantren ada berapa kitab? Gak ada, kecuali pasti antum diberikan kitab, alhamdulillah. Kecuali yang terlambat datang atau terlambat tahu. Itu karena Allah Subhanahu wa taala menjawab. Padahal itu sesuatu yang mungkin pada masa itu ana pikir, oh siapa ana, mustahil. Tapi ternyata Allah menjawabnya. Nah, begitu juga dengan antum. Jika memiliki harapan yang baik, misalnya anak misalnya bagi punya anak kecil ingin menjadikan anaknya ulama, misalnya, ya tentu dengan usaha, nggak cuma harapan doang. Maka haraplah dan jangan matikan harapan itu, meskipun di masa remajanya anak itu bandel, jangan putuskan harapan antum, jangan putuskan, karena bisa jadi justru dengan kebandelan itu dia nanti kelak bertaubat, kemudian mengetahui dan memahami bagaimana bandelnya, jangan jadi anak bandel. Sehingga ketika dia bergaul dengan anak-anak yang mungkin mirip dengannya ketika dia masih muda, dia bisa merangkulnya. Dan itu lebih baik daripada yang istiqomah terus, kemudian yang hanya bisa berteori semata, kemudian menyalahkan ini itu. Yang seperti ini lebih bagus. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Perhatikan itu. Ketika kita berharap, berkehendak, ketahuilah bahwasanya Allah memiliki masyiah, memiliki kehendaknya. Dan jangan putus harapan. Karena ada seseorang yang di pesantrennya dulu adalah bandel dan semacamnya, dan ya para asatidzah di pesantren tersebut sudah tidak berharap darinya. Maksudnya ya, anak ini tidak akan menjadi orang yang diharapkan umat. Namun ternyata setelah lulus yang terjadi sebaliknya, Allah mentakdirkan yang sebaliknya, orang mentakdirkan yang tidak diprediksikan oleh mayoritas kala itu. Nah, begitu juga dengan orang yang mustaqim. Ketika misalnya kita merasa diri kita istiqomah, maka hati-hati. Jangan sampai kita berhenti keistiqomahan kita ketika kita merasa istiqomah. Karena perasaan istiqomah itu, maksudnya perasaan kita sudah istiqomah dan tidak perlu mengupgrade dan tidak perlu istighfar, kemudian tidak perlu berdoa ihdinash shiratal mustaqim lagi, maka itu berarti kita sudah takabur. Dan takaburnya itu bukan hanya pada makhluk tapi pada Allah Subhanahu wa taala. Itu berhati-hati. Jadi jangan pupus harapan. Maksudnya jangan terlalu merendah diri. Bahwasanya ketahuilah kita, Allah menciptakan kita apa? Iradah, keinginan. Ketika seseorang memupuk keinginannya, insya Allah dia akan bisa. Dia memupuk keinginannya, berusaha, berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala dan berinabah, berbuat baik, Allah akan memberinya. Akan memberinya. Bahkan Allah akan memberi lebih dari apa yang dia kira. Itu harus ditanamkan untuk semua harapan baik. Baik tentang anak, tentang keluarga, tentang ekonomi, dan seterusnya. Ya. Jadi banyak hal-hal yang tidak kita prediksikan dari kebaikan, yang ternyata setelah Allah memberikannya, ternyata ia jauh, jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan. Dan saya yakin, antum pun, dan kita semua pernah merasakan semua itu. Pernah merasakan semua itu. Nah, kemudian di antara wa amma bi ni'mati rabbika fa hadits adalah ketika kita mempunyai ilmu, ceritakanlah ilmu itu kepada orang. karena itu adalah salah satu wasilah atau salah satu trik agar ilmu kita semakin berkah. Ceritakan kepada orang tentang ilmu bermanfaat yang antum telah diberikan kepada Allah tentangnya, maka itu akan bermanfaat untuk antum dan juga untuk orang lain, akan bermanfaat. Sekarang bandingkan dengan misalnya seorang yang hanya memupuk ilmu terus, kemudian tidak pernah mengajar, tidak pernah mengajarkannya pada manusia. Di sesi dia mengajarkan kepada manusia, bisa jadi dia gugup. Itu kenapa? Karena berkahnya berbeda dengan orang yang mempunyai ilmu kemudian mengajarkannya kepada manusia. Maka manfaatnya itu kan merebak besar. Ya. Di antara antum ada yang mungkin di dalam sehari membaca 15 halaman. Ceritakanlah kepada teman-teman antum tentang faedah yang antum dapatkan. Ya. Di antara antum mungkin ada yang sehari membaca 10 halaman Al-Quran dan artinya. Ceritakan teman antum tentang salah satu ayat, kemudian terjemahannya. Maka itu akan menjadikan berkah. Ada seseorang lulus dari Libya dengan nilai jayid kecil, tapi kemudian setelah lulus dari Libya umat membutuhkannya. Sebagaimana lulusan Libya dipanggil-panggil, maksudnya dipanggil untuk mengajar. Dan ketika dia mengajar, barulah di situ poin dia sadar bahwasanya ternyata apa yang dibawa selama ini adalah berat. Dan dengan mengajar itu justru dan atau bukan sekadar mengajar, tapi memberikan kepada manusia sesuatu yang bermanfaat, itu justru terasa sekali berkahnya dibandingkan dia belajar ketika di kampusnya. Nah, lebih terasa berkahnya. Nah, sekarang cobalah misalnya antum membuat schedule program pada hari ini membaca misalnya 10 halaman atau 5 halaman lah, kalau misalnya tidak terbiasa membaca 10, 5 halaman maksimal. Kemudian gariskan faedah itu, tulis misalnya di Facebook, misal karena baru bisa di Facebook, belum punya kajian, belum punya apa, atau di WhatsApp di grupnya misalnya, atau di tempat lain yang akan dibaca oleh orang lain. Nah, kemudian rasakanlah setelah itu bahwasanya di balik itu ternyata ada berkahnya, terasa berkahnya. Karena itu prinsip kita, janganlah takut miskin, tapi takutlah ketika kita kaya ataupun miskin tidak memberi manfaat. Ya, karena itulah sejatinya kemiskinan yang sebenarnya itu. Orang miskin, hakikatnya orang miskin adalah yang tidak bisa memberi apa-apa pada orang lain. Ya, orang yang mempunyai harta banyak tapi tidak memberi apa-apa pada orang lain, itu hakikatnya miskin. Tapi orang yang punya harta sedikit tapi kemudian memberi meskipun sedikit, itu kaya. Karena apa? Karena dengan itu akan berkah hartanya. Begitu juga dengan ilmu antum. Antum ilmu sedikit, taib, alhamdulillah, itu rezeki dari Allah. Tapi kemudian serpikan sebagian ilmu, berikan kepada selain antum, maka antum akan merasakan berkahnya insyaallah. Dan itu akan merasakan bahwasanya kekayaan itu ada. Tetapi orang yang misalnya ilmunya banyak, gelarnya besar, kemudian dia berpelit terhadap ilmu, hanya mau memberi ilmu kepada orang-orang yang khusus saja, maka entah seberapa gudang ilmunya yang akan dia bekukan. Ya, sayang sekali. Oleh karena itu, di sini di antara antum mungkin ada yang berharap mampu berbahasa Arab, mampu memahami bahasa Arab. Maka jangan pernah matikan harapan tersebut. Hidupkan seperti lampu-lampu ini. Hidupkan terus harapan tersebut, tetapi tentu dengan dengan usaha. Antum mau jadi murjiah, ngeharap-harap terus, udah ish gampang, ish biarin aja, nanti insyaallah mati. Ya, ya di sini sekaligus ada promosi, besok ada kajian bahasa Arab. Jika ada kajian bahasa Arab, kalau tidak bisa datang ke kajiannya dan ada via online kaji bahasa Arab. Coba kita miskin ilmu. dan kita akui kita miskin harta misalnya, kita akan mencari harta. Tapi kenapa ketika miskin ilmu kita tidak mencari ilmu? Nah, kajian antum faidul faid sepekan sekali tidak cukup. Jauh dari kata cukup untuk seorang muslim atau mukmin. Jauh dari kata cukup. Nah, teman-teman antum, saudara-saudara antum misalnya kuliah di Madinah, kuliah di Libya misalnya. Mereka 5 hari mengkaji kitab selama 5 jam full. Ya, ini terlepas dari apa yang mereka lakukan di kelas, apakah main HP atau apa, itu urusan mereka masing-masing. Tapi itu kenyataannya. 5 hari 5 jam full. Ya, istirahat berapa menit aja. Yang kalau misalnya mahasiswa seperti misalnya teman-teman UNJ ini ya, disodorkan di sana, ana yakin enggak kuat. Seminggu enggak kuat. Enggak kuat seminggu. Karena sistemnya beda. Di sana berat. Nah, di sini antum misalnya cuma sepekan sekali kajian. Tapi alhamdulillah kalau kajian kita belum cukup. Masih banyak hari yang seharusnya antum isi dengan kajian-kajian. Makanya itu ketika ada rekaman kajian, usahakan dengarkan rekaman di naik sepeda, naik motor, naik mobil, dengarkan, atau Al-Quran. Itu akan bermanfaat untuk kita semua. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala sudah menggelontorkan semua faedah untuk kita. Maka kita bersyukur kepada kenikmatan ini. Dibanding kita berjalan naik motor sambil diam, dengarkan aja ceramah. Dan itu yang alhamdulillah kita lakukan. Kita lakukan setiap hari. Dalam satu hari misalnya, jika ada waktu kosong, anak pribadi mendengarkan ceramah minimal 3 jam kajian para masyayikh. Minimal. Selain membaca kitab. Dan kita inginkan di sini antum juga seperti itu. Yang bukan kajian masyayikh, karena walaupun masyayikh sehebat apapun, kalau enggak paham ya sama aja bohong gitu. Tapi siapapun kajian yang bermanfaat, dengarkan. Itu akan bermanfaat. Isi waktu antum dibandingkan dengan mengisi grup-grup WhatsApp atau mengisi chattingan-chattingan yang atau debat-debat yang sebenarnya kita belum berkompeten padanya. Tapi isilah dengan kenikmatan-kenikmatan itu dan ceritakan kepada orang tentang kenikmatan-kenikmatan itu, maka akan Allah Subhanahu wa taala berkati. Jam berapa azannya? Kenapa enggak ada tadi? Ini udah mau habis ini. Kemarin juga ada hutang pertanyaan yang belum terjawab. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud hadis hasan? Hadis hasan adalah secara bahasa hadis yang baik. Hadis hasan salah satu cabang dari hadis makbul. Selain hadis sahih, hadis hasan terbagi menjadi dua: hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Kalau misalnya hasan li dzatihi adalah hadis yang di dalamnya secara zat hadis tersebut mencakup 5 syarat pengkabulan. Yang pertama adalah perawinya adil. Yang kedua adalah perawinya dhabat. Tetapi khafifud dhabat, yaitu tidak sempurna memorinya, tetapi standar bagus. Ya, yang ketiga adalah ittisalu sanad. Yang keempat adalah selamat dari syudzudz, dan yang kelima adalah selamat dari illah. Itu hasan li dzatihi. Adapun hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang bertemu dengan hadis dhaif lainnya dan tidak ada kecacatan lain selain dhaif yang standar tersebut, kemudian dalam satu tema dileburkan sehingga menjadi terangkat nilainya menjadi sahih atau menjadi hasan li ghairihi. Dan jika sanad hadis tersebut melebihi 7 sanad atau 8 atau 9 dan 10 dan seterusnya, saking banyak sanad dalam satu tema, maka dia bisa menjadi sahih li ghairihi. Itu hadis hasan li dzatihi atau hadis hasan li ghairihi. Menasihati seorang anak-anak yang mencari rezeki dengan mengamen, sedangkan anak-anak tersebut dalam kondisi tidak mempunyai keluarga dan tidak mempunyai modal untuk berdagang. Nasihat itu tidak hanya dengan kata sebenarnya. Tidak mesti dengan kalimat. Nasihat itu bisa dengan perbuatan. Ya, misalnya memukul, tapi di sini bukan konteksnya bukan memukul. Menasihati di sini baiknya tidak dengan kata. Anak-anak ini tidak membutuhkan nasihat antum. Dan lewat kata-kata tidak. Anak-anak ini membutuhkan nasihat ini. Kasih sayang antum, kasih sayang kita. Anak-anak ini membutuhkan pertolongan kita. Maka mungkin kita dengan cara misalnya merekrut anak-anak ini, kemudian ya anak-anak pengamen ini mereka mempunyai bos. Kalau kita macam-macam kita akan diintai oleh mereka. Jangan macam-macam tapi. Nah, dengan cara ini misalnya kita minta izin dan sebagainya untuk mempekerjakan mereka dan semacamnya semacamnya. Kalau dengan nasihat kalam itu enggak mempan, enggak bakal mempan. Anda dekat dengan kehidupan-kehidupan mereka dan sebagian mereka anak-anak pang, alhamdulillah sekarang udah diberantas, alhamdulillah. Ada sebagian mereka copet dan sebagainya. Itu susah untuk kita nasihatin kata, tapi dengan perbuatan, bikin yayasan untuk menta'alim mereka. Misalnya, yayasan nyantren misalnya, menta'alim anak-anak pengamen, nyantren pengamen misalnya. Kalau bisa, itu bisa, tapi kita masih sibuk, jadi insya Allah suatu saat kalau Allah, insya Allah, amin, amin, insya Allah. Kenapa ulama saat menulis kitab beliau memasukkan hadis-hadis dhaif ke dalamnya? Ketahuilah bahwasanya mengetahui hadis dhaif ini dhaif atau sahih atau hasan itu sebagiannya adalah bersifat ijtihad. Sehingga kadang bagi beliau hadis ini tidak dhaif. Kadang. Dan kadang beliau tidak tahu bahwasanya perawi dalam hadis ini disifati kedhaifannya, bisa. Dan kadang-kadang juga seorang perawi itu ada yang sifati dia dhaif, ada yang sifati dia shaduq atau hasan atau thiqah. Jadi di sini ulama tidak semuanya menulis kitab memasukkan hadis-hadis dhaif, tidak semuanya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah apakah dalam kitabnya banyak hadis dhaif? Ada, ada. Di kitab Fawaidul Fawaid ada beberapa. Di kitab Ad-Dawa banyak. Tapi bukan berarti ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti hadis dan tidak menyaring hadis dhaif. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya hadis dhaif yang tidak buruk dhaifannya, tidak ekstrim kedhaifannya, itu bisa dijadikan sebagai penuturan untuk penyemangat. Untuk apa? Targhib dan tarhib. Untuk mengajak manusia kepada kebaikan atau mengaburkan manusia kepada keburukan, itu bisa. Nah, jadi ada beberapa faktor dan konsiderasi kenapa para ulama sebagiannya menuturkan hadis-hadis dhaif dalam karya mereka. Namun memang ada beberapa ulama yang mutasahil dalam menuturkan hadis-hadis dhaif, bahkan sampai ke hadis dhaif jiddan yang masyhur, bahkan sampai kepada hadis maudhu' seperti karyanya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Banyak di dalamnya hadis-hadis yang dhaif jiddan dan maudhu'. Bagaimana menguatkan hati supaya tidak punya rasa iri dengki pada orang lain? Tidak mungkin. Manusia semuanya pasti punya rasa iri. Yang ada adalah bagaimana memanage itu. Oke, kita jawab pekan, enggak tahu pekan kapan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.